Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Masih dalam bab hijratul muslim. Menghajar seorang muslim, memboikot seorang muslim. Di mana pada kesempatan yang kemarin sudah disampaikan hadis, beberapa hadis di antaranya la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling marah, janganlah saling dengki, janganlah saling menghajar, memboikot, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. La yahillu li muslima yahjura akhah fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Dan juga hadis dengan lafaz yang lain, la yahillu li ahadin an yahjura akahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seseorang untuk memboikot, menjauhi, menghindar dari saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayasuddu adza, di mana ketika keduanya bertemu kemudian saling berpaling, saling menghindar, ini haram hukumnya. Wa yasuddu hadza, berpaling ke sana kemari. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik di antara dua orang yang sedang mendiamkan atau saling menjauhi adalah may yabda'u bisalam, siapa yang mendahului salam. Itu yang terbaik. Artinya dia berarti mendahului untuk berdamai. Nah, kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ini, Al-Adabul Mufrad. Qala hadatsana Yahya ibn Sulaiman qala hadatsani Ibn Wahb qala akhbarani Amr an Yazid ibn Abi Habib an Sinan ibn Sa'ad an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sulaiman, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Ibn Wahb, beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku Amr dari Yazid bin Abi Habib, dari Sinan bin Sa'ad, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tawaddathnani fillahi jalla wa 'azza aw bil islami fayufarriqa bainahuma awwala dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang sebelumnya bersaudara karena Allah atau bersaudara karena seislam, seiman, kemudian berpisah. Ya, kemudian keduanya saling menjauh, berpisah. Kecuali tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah dosa yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang tadi. Atau mungkin dua-duanya melakukan kesalahan atau dosa. Ya, dengan catatan dia bersaudaranya karena Allah, bersaudaranya karena Islam, kemudian tidaklah keduanya berpisah, kecuali sebabnya adalah dosa kemaksiatan yang terjadi oleh salah satu dari dua orang tadi. Atau mungkin dua-duanya. Bentuknya marah, mungkin, atau bentuknya hasad, dengki, atau bentuknya adalah meremehkan saudaranya. Ya. Demikian hadis yang sahih. Atau makna daripada hadis ini, ya, karena ada yang menafsirkan hadis ini yang lain. Kalau yang pertama tadi apa? Tidaklah dua saudara yang bersaudara karena Allah atau karena Islam kemudian berpisah kecuali itu adalah sebab dosa. Yang kedua yang dimaksudkan oleh para ulama dengan hadis ini adalah ketika dua orang itu bersaudara karena Allah, karena Islam, maka tidak mungkin dia bermudah-mudahan langsung menghajar saudaranya. Hanya karena kesalahan saudaranya. Ya. Hanya karena kesalahan saudaranya langsung dihajar. Karena tidak semua kesalahan itu kemudian dihajar. Ada jenis-jenisnya nanti. Sebagaimana yang kemarin pun kita sudah sampaikan. Yaitu ada hajar fi'il, hajar maf'ul. Ya. Ada hajar fa'il, ya. Ada yang kita menghajarnya itu perbuatan yang sedang dia lakukan. Kalau dia tidak berbuat, ya kita berkawan lagi. Atau kita menjauhinya, tetapi tidak secara mutlak. Ya. Kita membatasi saja. Yang ketiga adalah benar-benar menjauhinya. Ya. Itu semuanya ada sebab-sebab. Ya, secara asalnya tidak boleh, tetapi ketika ada kemaslahatan, maka diperbolehkan. Nah, kalau makna yang kedua, kenapa seseorang yang bersaudara karena Allah atau karena Islam, kemudian tidaklah mungkin dia langsung menghajar saudaranya dengan satu kesalahan atau awal kesalahan dia. Ai bal ya'fu wa yasfahu awwala marrah. Ya, bahkan dia berusaha memaafkan, ya, di awal hal itu terjadi, yaitu ketika saudara kita melakukan kesalahan kepada kita, berusaha kita maafkan. Ya. Dan berusaha kita menasehati. Wa hiya alamatun fariqah bainal mahabbah fillah wal mahabbati lidunya. Dan ini justru pembeda antara bersaudara karena Allah atau bersaudara karena dunia. Kalau dia benar-benar bersaudaranya karena Allah, maka dia tidak langsung menghajarnya. Ya. Bahkan dia langsung menasehatinya dan memaafkannya. Ya. Kesalahan-kesalahan pada pribadi dia. Kesalahan-kesalahan yang bersifatnya pribadi. Kalau sifatnya terhadap agama, maka sikapnya imma kita ingkari, ya, atau dia berbicara kepada yang apa, bicara dengan tema yang lain, atau benar-benar kita tinggalkan. Misalkan, ya, Yahud, apa dia bersendagurau dengan agama. syariat dijadikan lelucon, maka kita tegur. Atau kalau kita tidak bisa menegur, kita berpaling dari pembicaraan tersebut, kita arahkan ke pembicaraan yang lain. Kalau sama sekali tidak bisa, tinggalkan. Ya, ditinggalkan. Ya, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai berbicara pada pembicaraan yang lainnya. Ya, sampai ketika tingkatan dia memang melecehkan dan benar-benar membahayakan, barulah kita menghajar fa'ilnya, pelakunya kita jauhi. Nah, ini penting ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan terkadang kita enggak usah menasehati ketika bahayanya itu jauh lebih besar. Ini yang pertama. Atau yang kedua, ketika nasihat kita kemungkinan besar tidak akan diterima, bahkan kitanya yang akan kena syubhatnya. Ya. Salah satu contoh kecil saja. Kalau orang ya lagi mabok-mabokan, kemudian kita langsung nasihati dia lagi mabok, kira-kira dia ngamuk atau tidak? Ngamuk. Nah, itu contoh kecilnya saja. Demikian pula kalau ada orang melakukan sebuah tindakan kebid'ahan misalnya. Kalau kita ingkari, kita sendirian. Iman nyawa kita atau akhirnya belum tersampaikan dakwah, mereka sudah marah dulu. Kira-kira pilih bagaimana? Kita menjauh apa kita sampaikan secara frontal kepada mereka? Kita menjauh. Karena posisi kita lemah. Kita harus tahu. Ya rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seorang yang tahu kadar diri. Kalau posisinya lemah, ya jangan frontal. Walaupun ini tabiat yang muncul di setiap orang yang lagi semangat. Ada satu kisah. Pada zaman Rasulullah, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. Datang dari sukunya, kampungnya ke Mekah masuk Islam. Ketika bersyahadat, Rasulullah sudah wanti-wanti. La tukhbirhum ahad. La tukhbir ahadan. Jangan kamu kasih kabar siapapun, kamu masuk Islam. Semerji' ila ahlika. Kemudian kamu kembali saja ke negerimu. Tunggu. Tunggu kabar dariku. Ya. Nanti baru kamu bergabung denganku. Itu nasihatnya Rasul. Tetapi saking semangatnya Abu Dzar Al-Ghifari, apa yang dilakukan? Baru keluar dari rumahnya Ali bin Abi Thalib, bukannya diem, bukannya pulang ke kampungnya, malah apa? Malah bersyahadat di depan khalayak ramai. Ya, berarti orang yang lagi semangat itu memang seperti itu terkadang. Tapi akhirnya apa? Pertama, mudarat bagi dia. Dia digebukin. Hampir mati, kemudian diselamatkan oleh Umar bin Khattab saat itu. Ya, diselamatkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian, besoknya mengulangi lagi. Ya, besoknya mengulangi lagi. Dan terus. Seperti itu, seperti itu, seperti itu. Sampai akhirnya dipulangkan ke suku Khifa. Itu dampak bagi dia dikebukin. Alhamdulillah tak mati. Nah, kemudian dampak bagi kaum muslimin apa? Permusuhan orang-orang musyrikin semakin besar. Dalam keadaan kaum muslimin waktu itu sangat lemah. Bisa dipahami ya. Terkadang orang baru kenal dakwah, baru kenal tauhid, syirik, sunnah dan bid'ah, kenceng langsung. Ya, kenceng. Ya, tidak menimbang maslahatnya. Nah, resiko pasti ada ketika menyampaikan kebenaran. Tetapi kebenaran itu kalau disampaikan dengan santun saja tetap ditolak. Apalagi dengan cara yang kasar. Pasti ditolak. Tetapi intinya adalah jangan sampai orang menolak kebenaran itu karena tindakan kita yang kasar. Banyak ya ketika kita menghadapi misalkan seseorang yang semangat kemudian bermasalah di masyarakat. Kita datang masyarakat. Subhanallah. Ya, ketika kita berbicara bukan permasalahan hadis ayat yang disampaikan, tapi caranya itu loh. Nah, ini yang dipermasalahkan. Nah, itulah pentingnya bagi kita untuk ta'anni wa rifq. Ya, ta'ani wa rifaq. Hati-hati dan penuh pertimbangan. Ya, hati-hati dan penuh pertimbangan. Bukan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan terus berjalan. Tetapi apa? Kita melihat kemampuan diri kita. Ya, kita lihat kemampuan diri kita. Nah, ini penting ya, ma'asyiral muslimin. Kalau memang kemampuan kita juga pas-pasan, ya kita ajak orang-orang yang terdekat kita. Ini awalan. Dengan cara yang bagus, dengan penyampaian yang bagus, ya, dan tentunya yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu penting ya. Kita kembali. Perhatikan alamatun fariqatun bainal mahabbati fillah wal mahabbati lidunya. Pembeda yang akan membedakan antara cinta karena Allah dan benci karena Allah, cinta karena Allah dan benci, cinta karena dunia adalah kita tidak langsung meninggalkan saudara kita ketika salah. Itu tidak langsung. Kenapa demikian? Kita harus memperbaiki. Menasehati dia terlebih dahulu. Ya. Adapun kalau tadi rupanya berbahaya dengan kita, ya kitanya menjauh. Dengan tetap menyampaikan nasehat tersebut. Fa'inal ladina yatahabuna li ghairillah idha waqa'a min ahadihima dhanbun. Karena seseorang atau dua orang atau banyak orang yang mereka bertemanannya bukan karena Allah, ketika ada satu kesalahan pada saudaranya, fa innal hijrana wasfarma yaqa'u bainahuma, maka yang namanya permusuhan dan saling memboikot terjadi di antara mereka. Hanya karena permasalahan dunia langsung di sebagian ulama mengatakan, kalau engkau ingin tahu ya seseorang itu bersahabat karena Allah apa karena dunia, lihatlah ketika berselisih. Kalau berselisih dengan masalah dunia dia langsung menyikapimu dengan berlebihan dan sampai menghajar, berarti cintanya karena dunia. Ya. Ibaratnya dia dirugikan dunia marah-marah, tetapi ketika dirugikan agama dia tidak bersikap. Ya. Sehingga di sini ikhwan fillah jazakumullah, kalau dia berpisah karena agama, kurang lebih dia pun ya bersaudaranya karena agama. Kalau dia berpisahnya karena dunia, ya kurang lebih karena masalah dunia. Ya, kalau rebutan ayam ya berarti persahabatannya karena ayam begitu. Kalau ya karena ini meninggalkan seseorang karena dia maksiat dan sudah dinasihati tidak mempan dan justru berbahaya bagi kita, ya ini berarti apa? Kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga agama. Diambil dari hadis ini, annahyu an ayyakuna awwalu dhanbin yuhditsu bainal mutahabbaini billah aw fil islam sababan fi qat'i awasil al-hubb bainahuma wa iqa'ul furqati wal khilaf bainahuma. Yaitu larangan kalau seseorang itu baru salah, itu jangan sampai langsung disikapi hajar, langsung ditinggalkan. Ya. Dan awalu dhanbin itu bukan benar-benar kejadian pertama. Terkadang awal-awal itu adalah bisa sekali, dua kali, tiga kali. Tapi memang dia benar-benar itu awal-awal melakukan kesalahan tersebut. Maka kalau memang itu adalah awal-awal kesalahan dia, jangan langsung di furqah, dipisah, jangan langsung menjadikan sebuah perpecahan. Disabari dulu. Ya, disabari. Yang kedua, tarhibu wal hadzu 'alal 'aufi was-safhi 'anil khata' alladhi yartakibuhu sahibuhu awwala marra hatta dhalalla al-mahabbah baina qulubihi masariyatan. Dorongan untuk kita memaafkan dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Di awal kesalahan dia. Di awal-awal kesalahan dia. Karena dengan kita memberikan toleransi ya pada kesalahan dia, dengan tetap menasehati dengan baik, itu justru akan semakin mempererat ukhuwah. Kita kasih toleransi, tapi kita nasehati. Ya, kita kasih toleransi, tapi kita nasehati. Itu akan mempererat. Kalau dia dinasehati lari, ya kemungkinan dia pun bersahabatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang harus kita pahami adalah dikasih afu, toleransi, maaf. Tetapi bersamaan dengan apa? Dengan nasihat. Dengan nasihat. Ini pentingnya ya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui karena apa dan cara menjaganya bagaimana. Ya. Amal maslahatud dini ya. Ya. Adapun yang dimaksud dengan persaudaraan yang menghasilkan maslahat agama, maka harus dibangun di atas ta'awun alal birri wa taqwa. Itu cirinya. Persaudaraannya itu karena kebaikan. Karena ketakwaan. Kalau masalah kesalahan, setiap kita punya salah. Oleh karena itu ketika kita melihat saudara kita salah, jangan langsung dihajar. Jangan langsung ditinggal. Jangan. Bahkan kita maafkan, kasih toleransi, tetap kita nasihati dengan cara yang baik. Ya, itu penting. Adapun maslahatu dunyawiyah, ya, fahiya tata'allaku bijawani bin mutatallibatil haya. Maka ini biasanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Ya, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Maka akan terlihat dari situ. Bersaudaranya karena apa? Karena jualan bareng, karena kerja bareng, karena ini bareng. Itu maslahat dunyawiyah. Yang secara asalnya sebenarnya boleh. Secara asalnya itu boleh. Maka tidak semua persahabatan karena dunia itu enggak boleh. Ya. Misalkan kita punya teman, ya, dia pelanggan kita. Akhirnya karena pelanggan kita kenal. Itu boleh enggak seperti itu? Ini kan namanya teman, tapi bukan teman akrab. Teman apa? Antara pembeli dan penjual. Dihajar enggak seperti ini? Ya, tidak. Karena apa? Masalah duniawiyah. Yang kita ambil secara mubah-mubahnya. Ya, secara mubah-mubahnya. Maka yang seperti ini ma'asyiral muslimin, ya, ini hukumnya boleh, ya, bersahabat karena dunia untuk kepentingan dunia, yang penting dalam perkara yang mubah, maka hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, ya, jelas ya, faedah hadis tadi, yaitu ada dua makna hadis tersebut. Yaitu tidaklah dua bersaudara yang saling berpisah kecuali karena dosa yang terjadi di antara keduanya. Atau tidaklah atau janganlah dua orang yang bersahabat karena Allah di dalam Islam kemudian langsung menghajar saudaranya di awal-awal kesalahan saudaranya. Bahkan harus dia maafkan, harus dia kasih toleransi dan dia nasihati. Ya, harus dia nasihati. Kemudian hadis yang berikutnya. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال قالت معاذة سمعت هشام ابن عمرو الأنصاري ابن عم أنس ابن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Waris dari Yazid, beliau berkata Mu'adah, aku mendengar Hisham bin Amir Al-Ansari, putra dari pamannya Anas bin Malik yang terbunuh pada hari Uhud. Annahu sami'a Rasulullah SAW qala, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslim ayyu sarima musliman fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi muslim yang lainnya di atas 3 hari. Fa innahuma nakibani 'anil haqqi ma dama 'ala siramihima. Maka sesungguhnya keduanya itu ya sedang jauh dari kebenaran. Jauh dari kebenaran, condong kepada kebatilan. Selama keduanya terus saling hajar, saling memboikot, saling tidak sapa. Wa inna awwalahuma fai'an yakunu kafaratan anhu sabquhu bil bai'. Dan pertama kali yang berusaha untuk kembali baik, berusaha menyapa, ya, ini adalah orang yang akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Wa in mata 'ala siramihima lam yadkhulal jannata jami'an abada. Adapun kalau keduanya tetap saling plegas-plegos, saling menghajar, saling memboikot sampai mati, maka keduanya tidak akan masuk surga selama-lamanya. Wa in sallama 'alaihi fa aba ayyaqbala taslimahu wa salama radda 'alaihi al-malaku. Kalau yang salah satunya sudah berusaha mengucapkan salam, ya, kemudian yang lainnya justru menolak untuk menjawab salamnya, maka tidak sia-sia. Salamnya dia sudah dijawab oleh malaikat. Warada 'alal akhar asyaitan. Adapun, ya, yang tadi menolak untuk menjawab salam, maka dia akan mendapatkan doa dari syaitan atau was-was dari syaitan. Nah, dalam hadis ini ma'asyiral muslimin, hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula dan Ibnu Hibban, sahihkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu seseorang tidak halal untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, tidak boleh memutus hubungan lebih dari 3 hari. Kalau mereka saling menghindar, menjauh, mereka itu dalam keadaan tidak benar, berpaling dari kebenaran, menuju kebatilan. Yang pertama kali berusaha untuk berbuat baik, maka itulah yang akan diampuni dosanya. Dan kalau keduanya terus melakukan tindakan seperti itu, saling menjauh sampai mati, maka keduanya diancam tidak akan masuk surga. Kalau ada yang berusaha untuk berdamai dan mengucapkan salam, salamnya dijawab oleh malaikat. Adapun yang tidak mau menjawab salam, maka dia akan, ya, dikembalikan kepada syaitan. Dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah. Bayanun li ghilati hurmati taqatu'i wal hijrani bainal muslimin. Penjelasan betapa besarnya keharaman putus hubungan antar saudara, saling memboikot, saling plegas-plegos antar sesama muslim. Ya. Itu dosa yang sangat besar. Karena ancamannya apa? Ancamannya tidak akan masuk surga kalau kedua belah pihak tidak berusaha berdamai. Yang kedua, bayanu anna adawatal muslim wa muqata'atahu li ghairi sababin syar'iyyin tamna'u min dukhulil jannah fil akhirah. Hadis ini menjelaskan ketika seorang muslim memusuhi muslim yang lainnya, memutus hubungan tanpa sebab yang syar'i, tanpa sebab yang dibolehkan secara syariat, maka hal tersebut bisa membuat dia tidak bisa masuk surga. Sebagaimana tadi hadisnya, wa in mata 'ala siramihima lam yadkhulal jannata jami'an abada. Kalau keduanya mati di atas permusuhannya, maka diancam tidak akan masuk surga selama-lamanya. Tapi perlu kita ketahui, ada sebuah kaidah di dalam memahami kalimat khalidina fiha abada dalam Al-Quran atau hadis. Ini penting. Kaidah ini dikumpulkan oleh para ulama dari sekian ayat-ayat dan dalil dan ucapan para ulama. Yaitu apa? Kalau ucapan khalidina fiha abada atau kalimat yang senada dengan itu, untuk selain perbuatan kufur dan syirik, maka itu adalah sabilil mubalaghah, untuk menyampaikan betapa besarnya hal tadi. Hal yang semakna pula itu seperti dosa-dosa membunuh. Itu kan diancamnya khalidina fiha. Dosa bunuh diri diancamnya khalidina fiha abada. Dosa riba. Dosa apalagi? Itu masuk dosa ini ya. Itu diancamnya khalidina fiha, kekal abadi di neraka. Tetapi para ulama memperinci kalimat-kalimat khalidina fiha di dalam lafaz-lafaz Al-Quran dan Sunnah yang diperuntukkan selain dosa kufur dan syirik, itu biasanya adalah untuk penekanan, bukan untuk pemastian. Jadi pahami ya. Sekarang kalau apa namanya, seorang yang dikatakan mayyusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah, siapa yang berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan surga. Jelas. Itu pernyataan. Ya. Sehingga seorang yang mati dalam keadaan syirik besar, dia tidak akan masuk surga. Haram masuk surga. Nah. Tetapi kalau selain dosa syirik, selain dosa kufur, kemudian diancam dengan la yadkhulal jannah, keduanya tidak akan masuk surga, berarti ini sifatnya ancaman, bukan pernyataan. Sudah paham ya? Sifatnya ancaman. Paham? Nah, ini kembali kepada faedah Ahlus Sunnah, bahwasanya kabairuz dzunub, dosa-dosa besar di bawah kekufuran dan kesyirikan, itu tahta masyiatillah. Sehingga lafaz-lafaz yang mengancam dengan tidak akan masuk surga atau akan kekal di dalamnya, itu adalah sifatnya ancaman keras, yang di ujung kerasnya ancaman. Ada ulama lain yang mengatakan dikatakan khalidina fiha karena hampir-hampir saja ya, saking lamanya mereka melebihi daripada penduduk neraka yang lainnya dari kaum muslimin, sehingga mereka akan jadi orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Sampai orang-orang penduduk surga hampir-hampir menyangka mereka itu adalah benar-benar penduduk neraka yang abadi selama-lamanya. Jadi paham ini ya? Paham ya? Nah, nanti antum ketika ketemu ayat hadis yang mengancam ya masuk neraka, kekal abadi di dalamnya, tetapi ancaman dosanya itu bukan kekufuran atau kesyirikan, nah dibawa kepada makna tadi. Jadi paham ya? Itu banyak masalahnya nanti. Kayak seperti tadi, pembunuh, kemudian bunuh diri, laku riba, kemudian kalau tidak salah putus silaturahim. Ya. Itu kan bukan dosa-dosa yang sampai tingkatan kufur atau syirik. Ya. Maka perlu kita bawa, walaupun lafadznya khalidina fiha, itu bukan apa? Bukan apa? Bukan wa'id, bukan pernyataan, tetapi wa'id, ancaman. Paham ini? Supaya tidak salah. Supaya tidak salah. Sehingga ketika kita mengetahui misalkan, ada seseorang bermaksiat, kemudian disebut sebagai kalimatnya kufur, maka kufur yang dimaksud di sini adalah kufur amal. Contoh, dalam surat Al-Ma'idah, yang wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun walakal fasikun walaika humul zalimun. Sekarang, ketika seseorang bermaksiat itu berhukum dengan hukum Allah tidak? Orang bermaksiat nih, dia nyuri. Yang dia pakai hukum Allah apa tidak? Bukan. Orang korupsi, hukum Allah apa bukan yang dipakai? Orang berzina, hukum Allah apa bukan dia? Itu setan semua, hukum setan. Itu maksiat. Ya. Sehingga ketika dikatakan kufur atau zalim atau fasik, dibawa oleh ahlu tafsir di antara Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, makna kufur di sini adalah kufrun duna kufri. Karena apa? Jenis amalannya bukan jenis amalan kekufuran atau kesyirikan. Jadi pahami enggak nih? Ini dhabit loh, kaidah penting loh dalam memahami ayat wa'ad wal wa'id. Ayat yang sifatnya ketetapan dan sifatnya ancaman. Paham? Paham? Ya, supaya ketika antum baca Quran, baca hadis, enggak bingung. ya, ini kalimat kufur yang bermakna kufur keluar dari agama, ini kalimat kufur yang menandakan kufur amal. Ya, kalau secara bahasa semua bentuk kemaksiatan itu kufur amal, kufur nikmat. Semua bentuk kemaksiatan itu kufur amal dan kufur nikmat. Nah, gagal pahamnya orang Khawarij itu di sini. Tidak membedakan antara kufur akbar dengan kufur amal. Tidak membedakan kufur i'tiqadi dengan kufur nikmat. Akhirnya ketika ada lafaz kufur langsung kafir keluar dari agama. Ada kalimat ini dan seterusnya. Bisa dipahami. Nah. Kemudian faedah hadis yang berikutnya. Bayanu annallaha yukaffiru bisabqihi bisalam ala akhihi. Penjelasan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa orang yang mendahului mengucapkan salam atas saudaranya yang memutus hubungan dengan dia. Maka pertama kali yang mengucapkan salam, maka dialah yang akan Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kelima, bayanu annal mutahajiraini adala anil haqqi madamatil musaramatu baqiyatan fihima. Hadis ini menjelaskan bahwasannya orang yang saling memboikot, saling menjauh, saling plegas-plegos, begitu ya. Bahasa cepatnya plegas-plegos ya. Eng-engan, plegas-plegosan, dan seterusnya. Orang yang saling seperti itu, maka dia melenceng dari kebenaran. Atau bisa dikatakan, dia berada di dalam kebatilan. Selama dia masih plegas-plegos seperti itu sama saudaranya, maka dia belum dianggap di atas kebenaran. Ya. Yang keenam faedah dari hadis ini adalah tarhibu lil mutasarimaini fi sur'ati ila al-fayyi li khatri tamadi fit tahajjur. Dorongan bagi orang yang lagi plegas-plegos, lagi eng-engan, lagi musuh-musuhan untuk segera berdamai. Karena kalau mati dalam keadaan bermusuhan sesama saudara, diancam tidak masuk surga. Ini ancamannya berat. Ya, berat ancamannya ma'asyiral muslimin rahiman ya rahimakumullah. Adzan dulu, fadhol. Ya. Fadhol ikut menangkan adzan. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan satu hadis lagi dalam bab ini. Ya, kalau tadi terkait menghajar seorang muslim, terkait tentang saudara, kawan, ya, se-Islam, se-akidah dan seterusnya. Nah, kalau ini adalah terkait suami istri. Qala Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Semoga Allah meridainya. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu ghadabaki wa ridaki." Sungguh aku tahu wahai Aisyah, aku tahu kamu tuh kalau lagi marah kayak apa, kalau lagi senang kayak apa. Qalat qultu wa kaifa ta'rifu dzalika Rasulullah? Maka Rasulullah Aisyah bertanya, "Kenapa engkau tahu demikian wahai Rasulullah? Kau bisa tahu aku sedang marah denganmu atau lagi senang, ya lagi ridho?" Innaki idza kunti radiyatan, kamu Aisyah kalau lagi ridho, lagi bahagia, lagi bahagia. Engkau mengatakan, "Bala wa Rabbi Muhammad." Tentu saja. Ya, demi Rabbnya Muhammad. "Wa idza kunti sakhitatan," tapi kalau engkau sedang cemburu, sedang marah, engkau akan mengatakan, "La wa Rabbi Ibrahim." Tidak, ya, demi Tuhannya Ibrahim. Qultu, maka kata Aisyah, "Ajal, kok benar?" Ya, "Lastu uhajiru illa ismaka." Wahai Rasulullah, aku tidak menghajar kecuali namamu saja. Jadi namanya istri kadang lagi marah, nyebut nama suami aja enggak sudi. Ya termasuk Aisyah. Kan begitu. Nah, maka Rasulullah itu tahu. Ini menghindari penyebutan nama suaminya dengan menyebut Rabbi Ibrahim. Menyebut nabi yang lain. Ya. Oh, ini lagi marah ini. Kalau nyebut nama suaminya, oh berarti lagi senang. Nah, dari hadis ini ada beberapa faedah. Hadis-hadis yang sahih, qonabillahi'azakumullah. Ada beberapa faedah yang penting. Yang pertama, dalalatu ala mulaqafatin Nabi Aisyah. Menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu bersikap lembut dan santun kepada Aisyah. Ya. Dan kemudian faedah yang berikutnya, ad-dalalah ala fiqhi Aisyah. Ini menunjukkan atas fahamnya Aisyah. Bagaimana walaupun marah, tetapi jangan sampai keluar dari lisannya sebuah kebatilan, sebuah kesalahan. Ya. Jadi paham ini ya. Nah. Kemudian yang ketiga, jawazul hajri litarki tasmiyah masalan. Boleh. Ya. Karena memang lagi jengkel, itu tidak menyebut nama, ya, tidak menyebut nama, ya, karena terkadang orang lagi jengkel, itu kalau bertemu itu nanti mudaratnya besar dengan orang yang sedang marah padanya. Oleh karena itu Islam ini memberikan rukhsah 3 hari. Namanya kita pernah marah kan, kita jengkel sama seseorang. Ya kita diberi keringanan, 3 hari gak apa-apa. Kurang dari 3 hari tidak apa. Tapi kalau sudah 3 hari, sudah gak boleh jengkel-jengkelan lagi. Karena insya Allah ya sudah reda jengkelnya. Dan kisah ini punya sebab masyaallah muslimin, yaitu kenapa Aisyah itu cemburu di sini. Jadi ini adalah cemburunya Aisyah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar dengan istrinya yang lain. Jadi Rasulullah kalau mau safar kan diundi. Nanti yang ikut siapa? Ya, yang ikut siapa? Ya. Subhanallah. Suatu ketika beliau mengundi kharajat Aisyah maratan wa ma'ahu ukhra min ummahatil mu'minin. Ya. Yang keluar terkadang Aisyah, terkadang yang lain. Nah, pada saat ini itu yang keluar itu beberapa. Jadi yang ikut pada Nabi itu bukan hanya Aisyah, tapi istri beliau yang lain. Nah, istri Rasulullah yang lain itu bilang sama Aisyah, kamu diontas ini saja, biar nanti Rasulullah itu kesini. Nah, kemudian istri Rasulullah yang lain itu keontanya Aisyah. Setelah itu Rasulullah SAW mendatangi ontanya Aisyah, yang rupanya ada istri Rasulullah yang lain. Maka Aisyah merasa marah ya, dan cemburu dengan Rasulullah dan istri yang lainnya. Jadi kan mau rombongan nih, misalkan yang mau ikut dua istri. Ya. Istri yang satu mengatakan, kamu sama Rasulullah saja di onta yang sana. Oh iya, Aisyah kan seneng kan, namanya anak masih belasan tahun. Adapun istri yang lain, beliau kan sudah 30 ke atas usianya. Tentunya pengalamannya udah beda. Nah, Aisyah radhiyallahu anha nurut. Setelah nurut, subhanallah, Rasulullah SAW dan istri yang lain ini, tidak disebut namanya, itu tahu. Ini ontanya Aisyah, biasanya akan ke Aisyah. Tetapi istri ini nyebut, kamu onta sana saja sama Rasulullah. Nah, Aisyah itu ke onta yang lain, dan ditinggal ontanya dia. Nah, tukeran di sini. Istri yang lain. Akhirnya Rasulullah naik ontanya Aisyah. Yang didapati bukan Aisyah, tapi istri beliau yang lain. Karena sudah di situ, ya akhirnya apa? Ya, beliau tidak turun lagi melanjutkan perjalanan. Aisyah pun jadi jengkel. Aduh. Ibaratnya apa? Dikerjain sama istri yang satunya. Kalah strategi lah ibaratnya. Ya begitu kalau orang istrinya banyak ya, dia akan jadi rebutan istrinya. Kalau seorang istrinya 4, maka satu orang ini akan jadi rebutan 4 orang istrinya. Yaitu sesuatu yang wajar. Dan saat itulah Rasulullah SAW dicemburui sama Aisyah. Dan Rasulullah tahu kalau Aisyah cemburu itu kayak apa. Nah, kayak tadi itu. Nggak mau nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Nyebutnya nama Nabi Ibrahim. Ya. Sampai saking jengkelnya Aisyah. Aisyah itu berdoa. Ini hadisnya dari Bukhari Muslim ya. Saking jengkelnya, cemburunya, lihat Rasulullah itu satu onta dengan istri beliau yang lain. Sampai berdoa, Allahumma sallit alaiya hayyatan taldahuni. Ya Allah, ya timpakan atasku ular supaya aku dicokot ular. Gitu. Saking jengkelnya. Kenapa beliau berdoa seperti itu kata para ulama? Karena nanti kalau dicokot ular, nanti Rasulullah akan menemani Aisyah. Paham ya? Ya, sampai doanya begitu. Apa dipatok ya bahasanya. Ya Allah, timpakan atasku ular supaya mematukku. Ya, ketika dipatok ular, nanti Rasulullah akan menemani Aisyah. Dan ini ma'asyiral muslimin, qona bi dinazakumullah. Terkadang memang orang cemburu itu ucapannya. Ya. Ucapannya itu tidak bisa kita ambil secara zahirnya. Allah berfirman, walau yu'ajjilullahu linnasi syarra ista'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalaulah Allah langsung mengabulkan doa jeleknya seseorang, pasti akan binasa semua orang. Lagi jengkel, ya, kayak tadi, ya Allah, dimakan ular. Kalau ada ular beneran, langsung binasa. Atau lagi jengkel sama kendaraan dia, dasar kendaraan jelek, rusak misalkan, rusak beneran. Ya, misalkan. Makanya doa-doa jelek itu tidak langsung Allah kabulkan. Ya, kalaulah Allah langsung kabulkan doa jelek seseorang seperti disegerakannya doa kebaikan, maka akan binasa semua orang. Jadi sekali lagi, yang namanya cemburu itu memang agak beda dengan marah, walaupun satu jenis. Ya, cemburu itu sebagian kata para ulama, alamatu aqlil mar'ah. Tanda wanita itu berakal adalah cemburu. Kalau wanita gak cemburu gak berakal. Maksudnya berakal apa? Berakal apa? Berarti gak mencintai suaminya. Ya. Kalau tanda wanita itu berakal, dia pencemburu. Itu dikatakan sebagian ulama. Ya. Sehingga kalau pulang malam gak ada kabar, istri marah, ya itu berakal. Kan begitu. Nah, yang keempat faedahnya, jawazu itabi zauji zaujatahu fi ba'dil umur, bolehnya ya jengkel sama suami ya, atau suami itu menegur istrinya pada beberapa perkara, merasa berat dengan perilakunya atau ucapannya. Kemudian faedah yang berikutnya, bayanu anna sahaba laisu ma'sumin minal wuqu' fil khata, bahwasanya sahabat itu bukanlah orang yang maksum dari kesalahan. Balqad yahsulu min ba'dihim khata, bahkan bisa saja sebagaimana manusia bisa salah. Hanya saja mereka adalah orang yang paling bersegera bertobat. Dan mereka adalah orang yang sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sisi kesalahan, ya manusia bisa salah. Cuma bedanya sama kita, mereka itu kalau salah langsung tobat dan tobatnya sudah dijamin diterima oleh Allah, jamin masuk surga. Itu sahabat. Ya, kalau kita dinasihati malah jengkel kadang. Yang ketujuh, masyru'iyatul i'tidar min al-wuquf fil khata. Yaitu bolehnya kita menyampaikan uzur ketika kita terjatuh dalam kesalahan. Menyampaikan alasan kenapa berbuat salah. Yang terakhir, dalal haditsu ala husni mu'asyarati nabi sallallahu alaihi wasallam zaujatihi at-tahirat. Hadis ini menunjukkan bagaimana bagusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan istri-istrinya. Jadi perlu diperhatikan di sini, ibaratnya menghajar, memboikot atau eng-engan itu sesuatu yang memang ada dalam kehidupan keseharian kita. Tinggal yang pertama sebabnya apa? Sebabnya agama atau sebabnya adalah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan atau bahkan mungkin duniawiah, urusan-urusan kita. Kalau hanya masalah kesalahpahaman duniawiyah itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Toleransinya cuma 3 hari. Tidak lebih dari itu. Kalau masalah agama, yaitu seseorang itu kita tinggalkan karena dia terus berbuat maksiat, terus misalkan judi, terus mabok, kita tinggalkan, itu tidak apa-apa. Jika lebih dari 3 hari, dia masih mabok, masih maksiat. Itu boleh. Tidak mengapa. Atau karena dia melakukan kemungkaran, kebid'ahan misalkan, maka kita menjauhi dia, ya, lebih dari itu selama dia masih melakukannya, kita tinggalkan, tidak mengapa. Kemudian jenis hajar pun tadi, ada hajar perbuatan, ada hajar maf'ul, ada hajar fa'il. Ada yang kita tinggalkan itu perbuatannya. Kalau dia sudah tidak berbuat, ya sudah. Kita masih berbicara dengan dia. Ini biasanya dalam masalah-masalah duniawi kita obrolan dengan dengan orang lagi berjualan di pasar, apa, dengan masyarakat secara umum. Itu seperti ini. Kita butuh bermuamalah dengan mereka. Tapi mereka karena tidak tahu kadang bersunda gurau melebihi batasnya. Maka kita alihkan kepada pembicaraan yang lain. Kemudian ada saatnya ya hajar fa'il. Pelakunya kita tinggalkan. Ya, ketika mudarat bagi kita atau terkadang sudah dinasehati malah dia menjawab dengan kemungkaran yang lebih besar, maka kita hindari, tetapi dalam hal yang lain masih menjalin hubungan. Tapi dalam hal itu hindari. Ada hajar yang secara mutlak. Hajar mutlak itu ya sudah kayak kisahnya Ka'ab bin Malik. Ya salam, wala kalam, wala syekh, enggak dijawab. Ya. Itu ada. Itu hajar yang mutlak. Nah, hajar yang mutlak ini ya disampaikan oleh para ulama apa namanya? Ada dua hal. Yang pertama kemaslahatan, yang kedua adalah ta'abudiyah. Itu. Ta'abudiyah itu adalah apa? Ya dalam rangka kita menunjukkan barok kita, berlepas diri dari kemungkaran dia. Yang kedua adalah kemaslahatan, yaitu untuk mendakwai supaya dia rujuk dari kebatilan menuju kepada kebenaran. Sehingga Ka'ab bin Malik sampai dihajar 40 hari ya oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bahkan istrinya ikut menghajar. Ya. Kemudian pula hajar yang seperti ini contoh seperti Sobih pada zamannya Umar yang apa mempertanyakan tentang Al-Qur'an, itu pun dihajar sama Sobih. Itu sampai 2 tahun dihajar sama Umar. Bahkan dipukul kepalanya. Enggak boleh ada yang menyapa dia. Nah, kalau kita runtut hajar mutlak itu butuh kekuatan. Butuh kekuatan. Jangan sampai kita hajar mutlak nah kitanya malah yang di kebalik. Bisa dipahami ya? Misalkan begini, kita sendirian masyarakat. Masyarakat banyak. Kita hajar mutlak, ya kita sendirian. Kita ini kehajar, gak mungkin. Paling kita hajar fi'ilnya, maf'ulnya, atau fa'ilnya. Ya. Jadi, perbuatannya, atau ketika orang melakukannya, atau benar-benar ya orang tersebut dijauhi, ya tetapi kita tetap menjaga muamalah dalam hal yang lainnya. Nah, ini semuanya punya tingkatan-tingkatan dan hendaknya kita jangan bermudah-mudahan kalau alasannya tidak syar'i. Kalau alasannya pribadi, alasannya ketersinggungan itu ya jangan lebih dari 3 hari lah selesai gitu aja. Ya, pahit ya, tapi ancamannya tadi kalau lebih dari 3 hari apa? Ancamannya apa? Kalau mati tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya khair-khairan sajalah. Minimalnya walaupun hati kita dongkol, tapi ketika ketemu, assalamualaikum pak, bekhair, khair. Ini ada salam atau tidak apa? Walaupun hati kita masih dongkol, masih jengkel, tapi diatur. Adapun 3 hari kita masih boleh lah. Ya, tapi kalau sudah 3 hari, hendaknya kita salam. Nah, Rasulullah pun pernah marah, tapi beliau atur. Antum tahu yang namanya Harb, Wahsy bin Harb. Yang membunuh paman beliau, sahabat Hamzah. Qadarullah masuk Islam, marah beliau. Tapi karena ini masuk Islam, nggak mungkin kemudian tidak diterima keislamannya. Tapi apa? Karena beliau marah. Kalau lihat wajahnya itu, ingat Hamzah diperlakukan sampai hatinya, jantungnya diambil kan ketika mati. Itu kan ingat luar biasa, dimutilasi. Maka akhirnya beliau berpesan kepada Wahsy, kamu di belakang saja. Artinya kalau bisa jangan menghadapkan menunjukkan mukamu di hadapanku. Jadi kalau misalkan taklim di belakang. Di belakangnya Rasul, bukan di depannya Rasul. Nah, tetapi Rasulullah tidak mengajak bicara, tetap ya. Salam tetap. Tetapi beliau menghindari untuk bertatap muka secara langsung Karena apa? Karena mengingatkan tentang bagaimana sahabat Hamzah itu diperlakukan dalam dibunuh. Ambil jantungnya, dimutilasi dan seterusnya. Kan jengkel kita. Nah, tapi karena dia sudah saudara sesama muslim, jengkelnya itu diatur. Coba, gak jengkel gimana? Ada pembunuh paman kita di hadapan kita misalnya. Jengkel gak? Jengkel. Tapi karena dia sudah masuk Islam, diatur. Nah, ini gak boleh dari 3 hari saya jengkel sama orang ini nih. Ya, kan? Akhirnya apa? Caranya dia di belakang. Jadi kan bukan hajar mutlak. Dia hajar dari sisi yaitu jangan berhadapan saja. Adapun kalau berbicara, adapun dengan salam itu tidak masalah. Bisa dipahami ya? Nah, kisah-kisah seperti itu tuh banyak. Sehingga jangan dipahami yang namanya hajar itu langsung sama sekali berbelas itu jangan. Hajar itu bertingkat-tingkat berbeda-beda. Kembalinya adalah kepada yang pertama adalah ta'budiyah. Yaitu kalau masalah apa? Masalah agama. Yang kedua adalah kemaslahatan pada diri kita. Misalkan kita akan mendapatkan mara bahaya, berarti kita tinggalkan. Atau kemaslahatan pada diri orangnya supaya dia tahu tobat, insaf daripada kesalahannya. Ya. Kalau rupanya orang yang dihajar enggak ada maslahat pada dia, enggak ada perubahannya, minimalnya kita terlindungi. Kan begitu. Jangan sampai kita mau merubah orang, kitanya malah ke bawah. Ya, kadang orang dengan alasan apa namanya mau bertabayun atau apa, akhirnya justru dia termakan. Demikian ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dan insyaallah nanti bab yang berikutnya itu bab man hajara akhahu sanah. Siapa yang memboikot saudaranya 1 tahun. Ini babnya masih hajar-hajarin. Ya, masih hajar-hajar. Hajar permusuhan apalagi nih. Hanya rupanya nih Imam Bukhari subhanallah. Tentang masalah ini. Artinya beliau ingin menyampaikan bagaimana jeleknya permusuhan. Ya, tetapi permusuhan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Makanya dirinci. Ada yang masalah dunia, ada yang masalah agama, ya. Dan konsekuensinya yang namanya hajar menimbulkan apa? Permusuhan menimbulkan hajar. Nah, hajar itu pun ada tingkatan-tingkatannya, ya. Tetapi kita perlu tahu secara asalnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Istilahnya kalau kita memang mau menghajar seseorang lebih dari 3 hari, kita harus punya hujah di hadapan Allah. Apa alasannya? Jangan sampai hanya pribadi-pribadi saja. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Subhanallahu wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.